Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Hendaknya Bali, apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah? Isim yang terletak setelah waw. Nah, dan waw di sini maknanya makna bersama. Waw ma'iyah, isim yang terletak setelah waw yang bermakna ma'a. Nah, apa contohnya Abab Razak? Syariba. Syariba Muhammadun jalisan. Mana maf'ul ma'a? Jalisan maf'ul ma'ah. Aba Adnan. Namsirtu wal jabala. Mana yang disebut maf'ul ma'ah? Al jabala. Kenapa disebut maf'ul ma'ah? Nah, karena isim yang mansub yang terletak setelah waw yang bermakna ma'ah. Sirtu wal jabala. Bagaimana cara mengartikannya? Sirtu wal jabala abailla. Saya berjalan bersama gunung. Nah, inilah wal jabala maf'ul ma'ah. Contoh lain, nam bahrul. Ja'a Muhammadun wa ghurubash syamsi. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Ahmad telah datang bersama dengan terbitnya matahari. Ahsanta. Mana yang disebut maf'ul ma'ah? Wa ghurubash syamsi. Naam, isim yang terletak setelah waw yang bermakna ma'ah. Naam. Perbedaan antara waw ataf dan waw maf'ul ma'ah. Naam. Kalau sekiranya tepat dijadikan waw ataf, maka jadikanlah waw ataf. Seperti contoh, Sara Aliun wa Ahmadu. Nah, di sini lebih tepat dijadikan waw ataf. Telah berjalan Ali dan Ahmad. Nah. Waw ma'iyah, nah, barakallahu fikum, selalu mansub. Kalimat yang terletak setelah waw ma'iyah, nah, selalu mansub. Sedangkan waw ataf tergantung kepada ma'tufnya. Adapun maf'ul ma'ah, kalimat yang terletak setelah waw, maka senantiasa mansub. Nah. Ja'a Aliyun wa ghurubash syamsi. Naam. Zahaba Abi. Naam. Wa tulu'al fajri. Naam. Zahaba Abi wa tulu'al fajri. Ayahku berangkat bersama dengan terbitnya fajar. Itu waw ma'iyah. Apa yang dimaksud dengan hal? Aba Hakim, hal. Atau? Naam. Ketika terjadinya perbuatan. Hal ada sebuah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan pelaku. atau keadaan maf'ul bih, objek, ketika terjadi perbuatan. Yang diterangkan hal dua, pelaku yaitu fa'il atau maf'ul bih. Nah, bisa yang diterangkan itu fa'il, bisa diterangkan itu maf'ul bih. Nah, itu hal. Contoh hal apa? Naam saudah. Jaa Muhammadun sa'idan. Naam, jaa Muhammadun sa'idan. Apa artinya? Muhammad telah datang dalam keadaan nam sa'idan, bahagia. Nah, dalam keadaan bergembira, sa'id. Nah, ya. Mana yang disebut yang dimaksud dengan hal sa'idan? Nah, karena ini isim mansub menerangkan keadaan apa? Fa'il itu Muhammad. Bagaimana keadaan datang Muhammad itu dalam keadaan sa'idan? Nah, contoh yang lain. Indak Aba Asia, contoh hal yang lain. Akala Muhammadun qaiman, mana yang disebut dengan hal qaiman? Kenapa disebut hal? Ya. Karena dia isim yang disebutkan menerangkan apa tadi? Apa contoh yang dibuat? Apa contohnya tadi? Akala Muhammadun qaiman, berarti sedang menerangkan apa ini? Menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul bih? Fa'il. Muhammad makan dalam keadaan berdiri. Berarti Muhammad yang sedang diterangkan. Berarti menerangkan keadaan fa'il. Ketika terjadinya perbuatan. Ketika terjadinya makan. Dalam keadaan bagaimana dia makan? Qaiman, dia berdiri. Contoh yang lain, apa? Ghassan. Ja'a. Salla Aliun jalisan. Bagaimana cara mengartikannya? Nah, Ali salat dalam keadaan duduk. Itu cara mengartikan hal. Dalam keadaan. Ali duduk dalam keadaan, dan Ali sholat dalam keadaan duduk. Nah, mana halnya bagusan? Jalisan. Kenapa sebagai hal? Prinsip isim yang masuk yang disebutkan dalam rangka menerangkan keadaan fa'il. Nah, keadaan fa'il yang sedang sholat. Jalisan. Contoh yang lain, Abu Umar, hal. Dhahaba Aliun rakiban. Ali berangkat dalam keadaan berkendaraan. Nah, itu hal. Apa Dani? Contoh hal. Ja'al waladu yabki. Yabki ini hal berupa jumlah fi'liyah. Kalau pakai hal mufrad, ja'al waladu bakiyan. Abatolha, contoh yang lain. akalat tullabu jama'atan. Naam. Akala at-tullabu jama'atan. Tullab-tullab, para penuntut ilmu makan dalam keadaan berjamaah. Abah-abab, zahaba Muhammadun mubakiran, dalam keadaan berpagi-pagi. Pergi Muhammad dalam keadaan berpagi-pagi. Darman, salatul labu, salal waladu jalisan. Nah, kita lanjut. Lanjut hal, barakallahu fikum. Hal, Allah ilham, masih ada ya. Apa tanda hal untuk kita kenali? Apa tandanya? Nah, wahyu. Nah, pantas sebagai jawaban terhadap pertanyaan bagaimana. Tanda daripada hal adalah tandanya pantas dijadikan sebagai jawaban terhadap pertanyaan bagaimana. Nah, kemudian hal dan sahibul hal memiliki syarat. Apa syarat hal? Naam. Aba Ali. Apa syaratnya hal? Hal harus ma'rifat. Dan sahibul halnya harus nakirah. Aba Umar, sahih? Terbalik, mungkolab. Kalau mungkolab ini, gimana ini? Salah fatal ya? Kalau mungkolab, terbalik. Yang benar apa? Hal harus Naam, hal harus nakirah. Sahibul hal harus ma'rifat. Ahsanta. Nah, jadi di dalam bab hal harus mengenal hal dan sahibul hal. Iya. Karena berkaitan dengan syarat. Hal syaratnya harus nakirah. Sementara sahibul hal, pemilik hal yang diterangkan oleh hal, harus ma'rifat. Ingat ya, ini kaidahnya baku. Hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat. Pada kalimat shalla aliyun jalisan, mana yang dimaksud dengan hal, mana yang dimaksud dengan sahibul hal? Shalla aliyun jalisan, mana yang maksud hal, mana yang maksud dengan sahibul hal? Hudzaifah, Mana hal, mana sahibul hal? Jalisan hal. Mana sahibul halnya? Aliyun. Aliyun sebagai sahibul hal. Ma'rifat atau nakirah? Jalisan, Abu Hudzaifah. Jalisan. Ma'rifat atau nakirah jalisan? Nakirah, karena enggak ada alif. Enggak ada alif lamnya. Naam. Ja'a aliyun. Atau sholla aliyun. Jalisan aliyun. Ma'rifat atau nakirah bahakim? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Apa tandanya? Mudhaf ilaih. Baik. Bahrul. Ismul alam. Nama orang. Nama orang termasuk ma'rifat. Ya. Nama. Nam. Ada tiga. Ada ismun karim. Ada apa? Ada kunyah. Ada lakob. Itu semuanya ma'rifat. Naam. Ismun karim, nama asli, kunyah, kata yang didahului abu atau ummu, kemudian laqab, gelar. Baik gelar kebaikan atau gelar keburukan. Itu semuanya ma'rifat. Di sini aliyun ma'rifat sebagai hal. Karena sahibul hal disyaratkan ma'rifat. Lanjut, barakallahu fikum. Al-halu, hal itu terbagi menjadi dua. Mufradatun wa murakkabatun. Hal itu terbagi dua, yang pertama mufradah. Hal yang berbentuk mufrad. Maksud mufrad di sini adalah seperti maksud di dalam jumlah. Yaitu, hal yang bukan berupa jumlah. Hal mufrad adalah hal yang bukan berupa jumlah. Contoh hal yang mufradah. Sallal waladu jalisan. Mana yang maksud dengan hal? Jalisan. Jalisan ini hal. Bentuknya dia mufrad, bukan jumlah. Contoh yang kedua. Atau sallal waladu jalisan. Jalisan sebagai halnya. Mari kita nakira jalisan. Nakirah, karena syarat daripada hal harus nakirah. Aina sahibul hal? Al-waladu. Ma'rifah au nakirah? Ma'rifah. Didukhuli alaihi al-alif wal-lam. Ya, karena masuk kepadanya alif dan lam. Contoh kedua. Sallal waladani jalisaini. Dua anak laki-laki itu sholat dalam keadaan duduk. Nah, mana halnya? Jalisaini. Nah, ini hal yang seperti tetap dinamakan hal mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah. Maka dia tetap hal mufrad. Walaupun bentuknya musanna. Walaupun bentuknya musanna. Sallal waladani jalisaini. Mana sahibul hal? Mana sahibul hal? Al-waladani. Apa syaratnya sahibul hal? Ma'rifat. Di sini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Al-alif wal-lam. Tambih di sini, perhatikan. Coba lihat sahibul halnya. Musanna atau mufrad atau jamak? Musanna. Maka sahibul halnya juga harus sesuai dengan sahibul halnya. Kalau sahibul hal musanna, maka halnya juga harus musanna. Demikian juga harus sesuai antara mutaib muzakkar dan muannasnya. Jadi jelas yang dimaksud dengan hal mufradah adalah hal yang berbentuk nam, hal yang bukan berupa jumlah. Yang kedua, ketiga, solal auladu jalisina. Ainal hal jalisina. Nakirah am ma'rifah? Ma'rifah am nakirah? Nakirah li'anna al-hal yushtaratu ayyakuna ma'rifatan. Aina sahibul hal? Al-auladu ma'rifat am nakirah? Ma'rifat lidukuri alaihi al-alif wal-lam. Nah, tambih. Sahibul halnya jama' jama' taksir. Maka halnya juga harus berbentuk jama' walaupun bukan jama' taksir. Yang penting jama'. Jalisin beberapa orang yang duduk. Anak-anak itu sholat dalam keadaan pada duduk. Nah, semuanya duduk. Ini hal yang mufradah. Sekarang hal yang murakkabah. Hal yang berbentuk murakkabah. Apa yang dimaksud dengan murakkabah? Yang dimaksud dengan murakkabah adalah hal yang berbentuk jumlah. Hal yang berbentuk jumlah. Jumlah ada berapa macam? Dua macam. Maka masuk ke dalam bab ini dua-duanya. Jumlah apa saja? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Ini hal yang berbentuk jumlah. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh. Ja'al waladu yabki. Datang anak laki-laki itu dalam keadaan menangis. Mana yang dimaksud dengan hal? Yabki. Yabki ini jumlah atau mufrad? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yabki fi'ilnya. Mudhari atau madhi? Mudhari. Apa tanda mudharinya? Huruful mudara'ah. Marfu atau mansub? Marfu. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Mana fa'ilnya yabki? Dhamir. Dhamir apa? Bariz atau mustatir? Mustatir. Apa takdirnya? Huwa. Huwa kembali kepada al-waladu. Maka jumlah fi'liyah yabki dan fa'ilnya fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Sebagai hal. Karena hal termasuk isim mansub. Kalau berupa jumlah berarti fi mahali nasbin hal. Sebagai hal. Mafhum? Nah, ini hal berupa jumlah fi'liyah. Apa syaratnya hal? Nakirah. Ini kalau halnya berbentuk mufrad harus nakirah. Adapun ketika halnya berupa jumlah, hal tidak disyaratkan nakirah. Nah. Mana sahibul hal? Al-waladu. Apa syaratnya sahibul hal? Ma'rifat. Kok ngam ini tuh? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya al-waladu? Alif lam. Ngam? Berarti cocok. Ngam dengan syaratnya. Ja'al waladu yabki. Naam. Telah datang anak laki-laki itu dalam keadaan menangis. Contoh kedua, ja'aliyun yamshi. Apa artinya? Nah. Ali datang dalam keadaan jalan kaki. Yamshi, jalan kaki, berjalan. Ali datang dalam keadaan jalan kaki, tidak berkendaraan. Mana yang maksud dengan hal? Yamshi. Ini jumlah atau mufrad yamshi? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yamshi. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya? Huwa, kembali kepada Ali. Mana sahibul halnya? Syaratnya sahibul hal ma'rifat atau nakira? Ma'rifat. Ali ma'rifat? Naam. Apa ma'rifatnya? Al? Nujai. Al-alam. Ya, al-alam ismun karim. Maka dia apa? Naam ma'rifat. Berarti tepat naam syaratnya. Nujai. Baik. Contoh yang ketiga. Nah, la tashrab wa anta qa'im. Janganlah engkau minum dalam keadaan engkau berdiri. Nah, mana halnya? Ma ainal hal? Ainal hal? Wa anta qa'imun, hadha huwa al-hal. Hadhihi hiya al-hal. Wa anta qa'imun. Jumlah am mufradah? Jumlah. Ayu jumlah? Jumlah ismiyah. Limadha yuqal annaha jumlah ismiyah? Li'annahu mutaraqqabun minal mubtada'i wal khabari. Aina al-mubtada'? Anta. Wa aina khabaruhu? Nam qa'imun. Wal jumlah minal mubtada nam wa khabarihi fi mahali ish? Fi mahali nasbin. Halun sebagai hal. Nah, coba lihat. Di dalam hal yang berbentuk jumlah fi'liyah, tidak ada wawu. Sementara kalau halnya berbentuk jumlah ismiyah, ada wawu. Wa anta. Wawunya disebut wawu haliyah. Wawunya disebut apa? Wawu haliyah. Nah. Wawunya disebut wawu haliyah. Mesti kalau jumlah ismiyah harus ada didahului wawu hal. Ayahku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Apa kita katakan? Mata abi wa ana sagirun. Ya. Mata abi wa ana sagir. Ayahku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Ada wawunya? Ada. Wa ana. Wa apa namanya? Wa haliyah. Ana sebagai apa? Mubtada. Sogirun sebagai khabarnya. Wal jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin halun. Hal. Ayahku datang dalam keadaan matahari sedang terbit. Apa katakan saya yang bisa? Ja'a abi. Wa. Sedang, sedang. Ayahku datang. Nah, barakallahu fikum. Sedangkan matahari sedang terbit. Apa? Wa huruf terbenam. Nah, apa terbit? Tatlu'u. Berarti apa? Ja'abi wa apa? Wa syamsu tatlu'u. Sedang. Kan kalau jumlah ismi harus pakai wa. Wau. Nah. Ja'abi wa syamsu tatlu'u. Datang ayahku dalam keadaan matahari sedang terbit. Kalau pakai jumlah fi'liyah bagaimana? Jabi. Jabi. Tatlu'u. Tatlu'u syamsu. Ada wawunya? Tidak. Kalau jumlah-jumlah fi'liyah, tidak ada wawunya. Naam. Bedakan. Jabi wa tatlu'u syamsu dengan jabi. Barakallahu fikum. Wa syamsu tatlu'u. Naam. Ya. Dan ja'abi tatlu'u syamsu, ja'abi wa tawasyamsu tatlu'u. Baik, itu hal, ingat sekali lagi, hal yang berbentuk jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada khabar, nam harus didahului wawu, wawu hal. Al-qa'idah. Ada dua kaidah yang penting. Kaitannya dengan hal nakirah sahibul hal ma'rifat. Kaidahnya berkaitan dengan ini. Al-qa'idah. Al-qa'idatun atau al-qa'idatu? Al-qa'idatu atau al-qa'idatun? Kenapa al-qa'idatun salah? Karena sudah ada ma'rifat. Ma'rifat ma'riflam. Kaidah yang pertama. Kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirati fahiya sifatun mithlu awladin salihin yada'u lahu. Kaidahnya penting. Setiap jumlah. Jumlah ada berapa? Ada dua. Bisa jumlah fi'liyah dan bisa jumlah ismiyah. Yang penting jumlah. Setiap jumlah. Waqa'at terletak. Ba'dan nakirati setelah isim nakirah. Fahiyya sifatun. Maka jumlah tersebut adalah sifat. Sekali lagi. Setiap jumlah. Waqa'at yang terletak. Ba'dan nakirati setelah isim-isim nakirah. Fahiyya sifatun sebagai sifat. Nama lain sifat na'at. Mithlu contoh. Awwaladin salih atau anak yang salih. Yada'u lahu. Yada'u jumlah atau bukan jumlah? Yada'u lahu. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yada'u. Mana fa'ilnya? Dhamir. Mustatir atau bariz? Mustatir. Takdirnya? Huwa kembali kepada al-walad. Begitu. Ya. Bukan. Coba perhatikan. Yada'u. Ini jumlah terletak setelah apa? Setelah isim nakirah, isim ma'rifat. Isim nakirah. Mana isim nakirahnya? Solihin. Isim nakirah solihin. Nakirah kadang ada alif lamnya. Maka jumlah setelahnya adalah sifat. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Maka jumlah yang terletak setelah isim nakirah adalah sifat. Ya. Diingat ini kaidah penting. Setiap jumlah terletak setelah isim nakirah maka jumlah tersebut adalah sifat yang mengandung arti yang. Atau anak yang soleh, terus apa? Yang mendoakan kebaikan kepadanya. Coba lihat. Awaladin solin, atau anak yang soleh. Yad'ulahu, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, yang kedua, ingat ini kaidah pertama. Kaidah kedua. Kullu jumlatin waqat ba'dal ma'rifati fahiya halun. Setiap jumlah waqat yang terletak ba'dal ma'rifati, setelah isi ma'rifat, fahiya halun, maka barakallahu fikum, jumlah tersebut adalah sebagai hal. Setiap jumlah yang terletak setelah isi ma'rifat, maka jumlah tersebut adalah hal. Ingat, jumlah ada berapa? Ada dua. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Yang penting terletak setelah isim ma'rifat, maka dia menjadi hal. Mislu, contoh. Ja'al waladu yabki. Mana jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat? Yabki. Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yabki. Mana fa'ilnya? Domir apa? Mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada al-waladu. Jumlah yabki terletak setelah isim ma'rifat ada nakirah? Ma'rifat. Mana isim ma'rifatnya? Al-waladu. Nah, ma'rifat al-waladu. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Dibuat sebanyak-banyaknya contoh hal yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua ini, hal terletak setelah isim ma'rifat, jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat, hal.